Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah ranting pohon, lalu beliau kibaskan ranting tersebut, namun daunnya belum berguguran. Lalu diulang lagi, dikibaskan lagi ranting tersebut, daunnya belum berguguran juga. Lalu yang ketiga beliau kibaskan lagi, lalu kemudian daun-daun dari ranting tersebut berjatuhan. Lalu beliau mengatakan, inna subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah yanfudna al-khataya kama tanfudu asy-syajaratu waraqaha. Sesungguhnya subhanallah, kalimat subhanallah, ucapan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah ini menggugurkan kesalahan-kesalahan sebagaimana pohon itu menggugurkan daunnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tiga kalimat, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, ini bagi orang yang mengucapkannya akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Di antara dari keutamaan tersebut adalah bisa menggugurkan dosa-dosa. Kalimat subhanallah telah kita sampaikan bahwasanya maknanya ini adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat aib. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, sifat-sifatnya tidak ada satupun celah, tidak satu pun aib, kekurangan. Maka kalau kita mendengar sesuatu ucapan yang itu mengurangi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan Allah, maka kita mengucapkan subhanallah, subhanallah amma yakulun, subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Dan kalimat ini diucapkan oleh seluruh makhluk, langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya itu bertasbih, mengucapkan subhanallah. Tusabbihu lahu samawati sab'a wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innallaha kana haliman ghafura. Bertasbih kepada Allah, as-samawat, langit, wal ardu, samawat sab, langit yang tujuh. Demikian juga bumi yang tujuh. Semua bertasbih kepada Allah. Wa man fihinna, dan apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Isi bumi ini ada manusia, ada hewan yang begitu banyak jenisnya, ada pohon-pohonan, ada batu, benda-benda mati. Ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilisanil maqal, bukan bilisanil hal. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, tidak ada satu pun kecuali bertasbih kepada Allah dan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, namun kalian tidaklah memahami tasbihnya. Maka berbanyak kita mengucapkan kalimat ini, terutama ketika kita mendengar sesuatu ucapan yang itu mengurangi kemuliaan, kesempurnaan Allah dan sifatnya. Subhanallah. Atau ketika Anda ta'ajub, kemudian walhamdulillah, kalimat yang kedua, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa surah yang dimulai dengan alhamdulillah. Di antaranya surah Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Sekitar ada 6 surah yang diawali dengan alhamdulillah, Allah memuji kepada dirinya. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beberapa ayat yang diakhiri dengan alhamdulillah. Sekitar 8 surah dalam Al-Qur'an itu diakhiri dengan alhamdulillah. Itu bisa dilihat dalam mushaf surah apa saja yang diawali dengan alhamdulillah, dan di surah mana saja yang diakhiri, ditutup surah tersebut dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu secara bahasa itu maknanya as-sana, pujian. Pujian. Ada secara istilah, ya, kita mengucapkan alhamdulillah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Badai'ul Fawaid, alhamdu itu ikhbarun, pengkhabaran, an mahasinil mahmud, tentang mahasin, kebaikan-kebaikan al-mahmud yang dipuji. Mahubbihi wa jalalihi wa ta'zimihi, yang diiringi dengan kecintaan kepadanya. Ijlal, pemuliaan padanya, wa ta'zim, dan pengagungan. Ini alhamd. Kita mengkhabarkan, menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan yang dipuji. Kita menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dipuji, yang diiringi dengan cinta kepadanya, memuliakan dan mengagungkannya. Dan itu hanya tak peruntukan kepada Allah Subhanahu wa taala. tidak diperuntukkan kepada makhluk. Beda al-madhu dan al-hamdu. Madhu itu pujian, asana pujian, pujian. Tetapi tidak diringi dengan cinta, pengagungan dan pemuliaan. Kita puji si fulan, itu puji, pujian. Tapi kalau alhamdu lillah ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdu. Miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji itu adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah itu mengkhabarkan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diingin dengan kecintaan kepadanya. Waridha bihi. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim di kitab Al-Wabil As-Sayyib. Falhamdulillahi al-ikhbar an sifati kamalihi subhanahu wa ta'ala. Mengkhabarkan ketika kita mengatakan alhamdulillah, ini adalah mengkhabarkan an sifati kamali subhanahu wa ta'ala, tentang sifat kesempurnaannya Allah wa ta'ala. Ma'a mahabbatihi wa ridha bih, dengan cinta kepadanya dan ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diperuntukkan hanya kepada Allah pujian itu, alhamdulillah. Tidak boleh alhamdu li Zaidin, alhamdu li Muhammadin. Enggak boleh. Karena di sini alhamdulillah lamnya itu lam lillah, harfu jar. Lillah adalah lamnya. Maknanya adalah al-istihqaq. Al-istihqaq. Anallaha mustahiqqun li jami'i al-mahamid. Itu maknanya. Alhamdulillah anallah subhanahu wa ta'ala mustahiqqun, yang berhak li jami'il mahamid, dari segala macam pujian-pujian. Ini alhamdulillah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Karimur Rahman, alhamdulillah kata beliau huwa as-sana 'ala Allah bi sifatil kamal. Al-thana ala Allah, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala bi sifatil kamal, dengan sifat-sifat yang sempurna. Wa bi af'alihi, dan juga fi'ilnya Allah, perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala, pujian terhadap sifat-sifatnya Allah yang sempurna dan perbuatannya Allah. Ad-da'irah yang berporos af'alnya Allah subhanahu wa ta'ala itu baina al-fadl wal-adl, di antara kemuliaan dan keadilan. Falahul hamdu bijami'il wujuh, baginya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala alhamdu, pujian bijami'il wujuh, dari segala sisi. Naam. Hamidun fi zatihi wa asma'i wa sifatihi. Terpuji pada zatnya Allah, nama-namanya dan sifatnya, dan af'alnya subhanallah wa ta'ala. Allah memiliki nama-nama yang baik, sifat-sifat yang mulia, yang tinggi, ulia. Naam. Dan alhamdulillah termasuk bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka satu di antara dari rukun syukur itu adalah alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah. Karena rukun syukur itu ada syukur di dalam hati, yaitu meyakini bahwasanya segala kenikmatan yang kita terima itu datangnya dari Allah, pemberian dari Allah, bukan dari siapapun. Kita meyakini itu. Syukur bil qalbi, syukur bil lisan. Syukur bil lisan adalah dengan mengucapkan ini. Setiap kita mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun kenikmatan tersebut, berapapun kenikmatan itu, kecil atau besar, sedikit atau banyak, maka biasakan lidah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan syukur. Alhamdulillah itu beda dengan syukur. Alhamdulillah itu lebih umum. Kalau syukur itu lebih khusus. Syukur itu hanya berkaitan dengan nikmat. Tetapi alhamdulillah itu bisa berkaitan dengan nikmat ataukah bukan. Kata Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsir, tafsir Al-Baghawi, والحمد يكون بمعنى الشكر على نعمة ويكون الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة. Jadi hamdu itu bermakna syukur terhadap nikmat. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa yakunu sana alaihi bima fi min al-khisal hamidah, dan juga alhamd pujian itu ayakuna sana alaihi, itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bima fihi min al-khisal al-hamidah, dari sifat-sifat yang terpuji. Bagi Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau nikmat itu, kalau syukur itu berkaitan dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau alhamdulillah itu lebih umum, baik itu berkaitan nikmat ataukah berkaitan dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji, maha tinggi, maha sempurna. Itu di bedanya antara syukur dan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu juga dengan lisan, hanya dengan lisan, tetapi syukur itu lisan bil qalbi kemudian bil jawarih. Dan kalimat ini, kalimat alhamdulillah, adalah kalimat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita memperbanyak. Bukan hanya ketika kita memperbanyak kita ucapkan, bukan hanya ketika mendapatkan nikmat baru alhamdulillah Alhamdulillah. Tapi di luar itu tidak. Alhamdulillah merupakan bentuk zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang bergandengan dengan zikir-zikir yang lain, tasbih, wa takbir, wa tahmid. Itu digandengkan. Dan akan mendapatkan keutamaan balasan dari Allah Subhanahu wa taala orang yang memperbanyak mengucapkan kalimat ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak faedah yang bisa didapatkan oleh seseorang ketika dia mengucapkan kalimat ini. Apalagi kalau mengetahui maknanya, diucapkan. Alhamdulillah, kita meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita puji dengan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan padanya. Di antara faedah-faedah yang bisa kita dapatkan adalah kalimat ini merupakan sebab yang menyelamatkan seorang mukmin dari azabnya Allah Subhanahu wa taala di akhir. Ini termasuk kalimat yang merupakan sebab-sebab diselamatkannya seorang mukmin dari azab dengan kita mengucapkan ini. Kalimat alhamdulillah dan juga kalimat yang dengan kalimat tersebut diucapkan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Jadi termasuk sebab-sebab sababun min asbabi maghfirati dzunub, diampuninya dosa-dosa seseorang. Maka kita ucapkan ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu kapan saja waktu kita, baik ketika dalam keadaan kita lapang atau kita dalam keadaan sempit. Karena juga disebutkan termasuk sebab-sebab ziyadati fir rizqi, termasuk sebab-sebab ditambahkannya rezeki seseorang ketika seseorang itu mengucapkan kalimat ini, alhamdulillah. Terlebih kalau Allah berikan kepada kenikmatan, dia ucapkan kalimat ini. Dia mendapatkan nikmat, dia ucapkan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan itu. La in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, dan satu bentuk syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, lazidannakum. Niscaya kami akan tambah rezeki kami, rezeki untuk kalian. Allah akan menambah rezeki bagi orang yang Allah berikan nikmat. Lalu dia kemudian mengucapkan alhamdulillah bersyukur, Allah akan tambah. Tapi kalau tidak, walain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur dari nikmatku, sesungguhnya azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, lasyadid, amatlah dahsyat, amatlah pedih. Dan juga termasuk dari faedah atau keutamaan kita mengucapkan kalimat ini bahwasanya kalimat alhamdulillah min afdali al-ad'iyah, termasuk doa yang paling utama. Doa yang paling utama. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu berarti doa. Disebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah ucapan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini zikir yang paling utama. Wa afdalu du'a alhamdulillah. Dan doa yang paling utama itu adalah alhamdulillah. Kenapa bisa dikatakan alhamdulillah itu doa? Kita tidak meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada aku ilmu, berikanlah kepada aku kesehatan, berikanlah afiat. Kita tidak meminta kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi dikatakan oleh Rasulullah SAW, afdal doa, alhamdulillah. Disebutkan Rasulullah SAW, menerangkan ini, kala Rasulullah SAW, di Majmu' Fatawa disebutkan, fasummi alhamdulillah du'a'un. Wahuwa sana'un mahdun. Disebut alhamdulillah itu doa. Fasummi alhamdulillah du'a'an. Wahuwa sana'un mahd. Padahal alhamdulillah itu kan pujian semata. Pujian semata. Tapi kenapa dikatakan doa? Kata beliau, li'annal hamda mutadhamminun al-hub wa-thana. Kenapa? Karena alhamdulillah itu mengandung padanya al-hub, cinta, dan al-thana, cinta dan pujian. Terkandung dalamnya alhamdulillah itu ada hub, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memujinya. Hub wa sana wal hub, adapun al hub, cinta itu a'la anwa'it talab. Nah, ini al hub a'la anwa'it talab, sedangkan hub adalah jenis atau macam at-talab, permintaan yang paling tinggi. Jadi awal hub a'la anwa at-talab, jenis permintaan yang paling tinggi adalah hub. Falhamid at-talib lil mahbub fahuwa haqqu ay yusamma da'iyan. Min as-sa'il at-talib. Maka al-hamid, orang yang memuji at-talib, orang yang meminta lil mahbub, kepada orang yang dia cintai, fahuwa haq, maka ini lebih berhak, ayusamma da'iyan, untuk dikatakan dia da'iyan, orang yang meminta. Minasail at-talib, daripada orang yang meminta. Jadi kedudukannya al-hub itu a'la anwa'it talab, jenis permintaan yang paling tinggi. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah, maka terkandung di dalamnya apa? Permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jenis permintaan yang paling tinggi. Maka beliau mengatakan falhamid talib. Falhamid talib li mahbub. Maka orang yang memuji itu meminta kepada orang yang dicintai bahwa hakun an yusamma daya, maka dia lebih berhak untuk atau lebih pantas untuk dinamakan da'ian minas sa'il, daripada orang yang meminta. Ini ta'lilnya, ini alasannya disebutkan Rasulullah SAW. Kenapa di sini dalam hadis Rasulullah mengatakan afdalud du'a, doa yang paling utama itu dah alhamdulillah, karena di dalamnya terkandung al-hubb was-sana, dan hub itu merupakan jenis permintaan yang paling tinggi. Kemudian juga di antara dari faedah kalimat ini, termasuk zikir yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita sebutkan hadisnya dari Samurah Ibnu Jundub radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Nahabul kalam ila Allah taala arba. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar." Bahwasanya kalam, ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah empat: subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini empat ucapan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah alhamdulillah. Kemudian juga di antaranya faedah dari kalimat ini adalah seorang itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yanalu ridha min Allah Subhanahu wa taala. Orang akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Allah meridhai orang yang mengucapkan kalimat ini. Ketika dia mendapatkan satu nikmat, ketika dia makan, ucapkan alhamdulillah. Ketika selesai makan ataukah minum, dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Ini akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho. Allah Subhanahu wa taala ridho pada orang yang makan atau minum lalu ucapkan alhamdulillah. Sebagaimana disebut dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan inna Allah taala la yardha anil 'abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang hamba, ayyakula al aklata wa yahmaduhu, seorang hamba dia makan satu makanan, fa yahmadu, lalu dia puji Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho. Au yashriba ashurbata fa yahmaduhu alaiha, atau dia minum satu minuman kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah atau teman yang bisa diraih oleh seorang hamba dalam dia mengucapkan kalimat ini, alhamdulillah. Kemudian berikutnya, wala ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Ini termasuk afdal al-kalam ba'da al-Qur'an. Qala Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, hiya afdalul kalam ba'da al-Qur'an, yani kalimat la ilaha illallah hiya afdalul kalam ba'da al-Qur'an. هي أحب الكلام إلى الله تعالى وأفضل الكلام. Kalimat La ilaha illallah ini adalah ahabul kalam, kalam yang paling cinta Allah subhanahu wa ta'ala dan kalam yang paling utama. La ilaha illallah ini kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Wahia awwalu syai'in da'at ilaihi ar-rusul. Perkara pertama yang didakwahkan oleh para rasul-rasul, kalimat ini. Dakwahnya Rasul pertama kali adalah mengajak kepada kalimat La ilaha illallah. Dan pertama kali dakwahkan Rasulullah SAW kalimat ini. Wa awwal syai' da'a ilaihi an-nabiyyu SAW. Dan perkara pertama yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat ini La ilaha illallah. Ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, kaum Quraisy, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu, maka kalian akan beruntung. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Kalimatul ikhlas wal kalimatut tauhid. Ini kalimat la ilaha illallah, afdhalul kalam la ilaha illallah. Afdhalul kalam ba'dal Qur'an, kalimat ini. La ilaha illallah. Ya, maknanya la ma'buda haqqun illallah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makna kalimat La ilaha illallah ini yang benar. Ada orang memaknai kalimat La ilaha illallah dengan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kalimat yang salah. Maka nanti melazimkan sembahan-sembahan orang musyrik, dijadikan juga dikatakan sebagai ilah, dikatakan sebagai sesembahan, dikatakan sebagai Tuhan. Masuk semua yang disembah oleh manusia. Kalau dikatakan La ilaha illallah, maka semua yang disembah oleh manusia adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Tidak ada sembahan kecuali Allah, maka ini makna yang batil. Melazimkan apa? Semua yang diibadahi oleh manusia, disembah oleh manusia itu adalah Allah. Maka makna yang benar terangkan oleh ulama, la ma'buda haqqun aw bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, sembahan yang batil. Siapapun disembah, siapapun diibadah itu, sekalipun malaikat al-muqarrabun atau para nabi wal-rusul disembah, diibadahi selain Allah, maka ini batil semua. Apalagi di bawah mereka menyembah binatang, menyembah pohon, menyembah batu. Dzalika biannallaha wal haq wa anna ma yad'unahu min dunihi wal batil. Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah wal haq, sesembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan adapun yang disembah, diibadahi selain Allah, wal batil, maka itu adalah batil. Itu adalah sembahan yang batil. Jadi ini makna kalimat La ilaha illallah, makna yang hak, makna yang benar. La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini dulu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله تفضلوا حفظكم الله.